Jadilah mereka kaum penjajah, juga bukan pula orang durjana yang menjadi musuh utama kita. Musuh manusia tiada lain melawan nafsu di dalam hati. Itulah yang harus kita tundukkan. Hidup akan berbahagia. Tapi kalau kita kalah oleh nafsu, betapa nanti hidup akan sengsara. Akhirnya datanglah rasa putus asa. Bukanlah mereka kaum penjajah, juga bukan pula orang durjana yang menjadi musuh utama kita. Akhirnya datanglah rasa putus asa. Bukanlah mereka kaum penjajah, juga bukan pula orang durjana yang menjadi musuh utama kita.